بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجة وحط عنهم من سماء العقل كل حجاب من سحاب الجهل حتى بدت لهم شموس المعرفة رأى مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام مصلياً على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به وقال المؤلف رحمه الله Tariqatuna tariqatu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'tariha zaigun wala aful wa jami'atun baina tariqatil burhaniyah wa tariqati al-isyraqiyah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di setiap momen, di setiap kesempatan. Nabi memberikan contoh ketika beliau akan menyampaikan materi ilmu, selalu memuji dan bersyukur kepada Allah. Al-Qur'an pun memberikan contoh dalam umul kitabnya, dalam induknya yaitu surah Al-Fatihah, maka memuji kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai nanti ujungnya, Al-Fatihah pembukanya, memuji kepada Allah. Sampai ujungnya nanti orang-orang yang beriman, ketika pintu surga sudah dibukakan oleh malaikat yang bertugas, maka orang-orang yang beriman akan keluar dari mulutnya luapan dari hati yang paling dalamnya, alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah. Segala puji milik Allah yang telah menepati janjinya. Jadi pujian, pujian dan pujian. Sebab masuk surga, surga pun karena rahmat dari Allah, bimbingan dari Allah. Banyaklah bersyukur kepada Allah. Kita melihat, kita mengetahui nikmat-nikmat Allah. Jangankan di luar diri kita, kita sering mencari, merasakan, mengakui kalau nikmat Allah itu yang jauh dari diri kita. Betul enggak? Yang jauh dari kita, kita mencarinya ya, sampai ke Saudi, sampai ke Hong Kong, ada yang sampai ke Pakistan, ke Bangladesh, tuh ada tuh jamaah. Ya. Bukan nggak boleh, tapi sering melupakan rezeki yang terdekat dengan diri kita. Apa? Allah tumbuhkan iman di dalam hati kita. Allah tumbuhkan iman di dalam hati kita. Allah turunkan hidayah lewat petugasnya. Dulu para nabi, sekarang al-ulama. Jalan yang lurus terbentang di hadapan kita, yang diajarkan oleh al-ulama, itulah nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Sebab dengan nikmat itulah kita akan mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang eternal. Mau bahagianya yang abadi atau sementara? Anak-anak santri mau gak sekarang hura-hura, pokoknya main seenaknya aja, gak mau diatur. Tapi masa tua nanti suram. Ya, kata anak sekarang madesur, masa depan suram. Mau gak? Atau mending sekarang belajar, sabar, bangun tahajud, belajar. Tapi nanti ya di kemudian hari masa depannya cerah, madecer. Masa depan cerah. Pilih santri nih, santri. Sebab santri itu ya sering diuji oleh Allah. Urusan makan ngantri, ya, urusan baju ada yang hilang, ya, nelpon ke ibunya. Ya, bunda, gini. Ya, bunda gak sayang. Oh. Ada yang gitu gak? Oh, gak ada. Dikirain teh ada. Ya. Gitu. Dulu waktu pertama mesantren di sini baru seminggu, ya, gitu. Sekarang mah gak ada. Betah semua? Alhamdulillah. Mau madecer, mau madesur. Kurang kompak. Madeser, madecur. Mau madesur, madecer. Pengen yang cerah-cerah. Nah, kalau pengen cerah di masa depan, hari ini harus berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit, bersenang-senang. Nah, kemudian, jangan pengen sekarang. Nabi menyebutkan bahwa bagi orang yang beriman, dunia ini dijadikan penjara bagi hawa nafsunya. Santri di penjara ya, gak bisa bebas kemana-mana. Ini juga kita penjarakan hawa nafsu kita, jangan dituturkan hawa nafsu teh. Pengen dimaklumi aja. Kalau dimaklumi terus gak dewasa-dewasa. Kali-kali jewer. Diusap, ya ditepuk, diusap gak dewasa-dewasa, kali-kali di jewer. Allah juga begitu. Kali-kali jewer. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Agama diturunkan oleh Allah untuk merubah dua aspek. Yang pertama adalah pemikiran dan jiwa. Yang kedua adalah merubah tindakan dalam kehidupan dunia ini. Jadi kalau orang mengaku dirinya sebagai Muslim tapi tidak ada perubahan dalam dua aspek ini, maka Muslimnya jadi Islam KTP. Ya, istilahnya itu apa, Islam KTP? Ada dua perubahan. Kalau benar-benar Islam dipelajari, diamalkan secara terbimbing. Perubahan cara pandang, berpikir. Paradigma berpikirnya menjadi berubah. Yang tadinya dunia oriented menjadi akhirat oriented. Sebelum hati dan pikirannya disinari oleh cahaya Allah, oleh ajaran Islam, dunia oriented. Orientasi hidup tuh hanya untuk dunia. Gak percaya dengan akhirat. Gak percaya adanya balasan akhirat. Nah, setelah cahaya Allah masuk ke dalam pikiran, ke dalam hati, maka menjadi Allah dan akhirat oriented. Orientasi hidup kita adalah Allah dan hari akhirat. Iman kepada Allah, iman kepada apa yang diturunkan sebagai ayat-ayat Allah. Inilah fungsi agama yang diturunkan semenjak Nabi Adam alaihissalam. Kalau agama tidak diturunkan, manusia akan terjebak dalam kehidupannya, dalam keadaan tersesat, bahkan lebih tersesat daripada binatang. Coba sekarang, sejahat-jahatnya binatang, apa yang jahat binatang? Binatang buas, paling jahat, ya sehari nerekam berapa ekor? Ya, kalau kita lihat di Afrika tuh, ya ada binatang-binatang yang buas seperti apa? Singa. Singa binatang buas bukan? Paling menerekam, menerekam apa? Mangsanya sehari 1000 ekor atau paling 1 ekor? Paling ya 1 ekor. Tapi kalau manusia nggak dibimbing oleh agama, yang diterekam jutaan orang, yang diblangsakan jutaan orang, yang harusnya dana dipakai untuk infrastruktur, untuk mencerdaskan umat. Bayangkan aja biaya pendidikan, anggaran pendidikan di negeri kita sudah berapa tahun, berapa persen dari APBN? 20%, ranking terbesar pemerintah dengan DPR-nya memutuskan sudah berapa tahun, ada lebih dari 10 tahun. Kementerian Pendidikan menerima APBN terbesar, 20% dari total seluruh anggaran negara selama 1 tahun. Tapi kalau yang menjadi aparatnya, dari menterinya sampai ke bawah, tidak amanah, maka tidak akan memberikan kecerdasan dan kemanfaatan besar. Berarti merusak. Manusia merusak yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik, mencerdaskan bangsa. Yang ada, maka itulah yang disebut dengan jahatnya manusia kalau tidak dibimbing oleh agama. Apalagi kalau lihat sekarang, jamaah sekalian, berlomba-lomba show of force, memperlihatkan power, kekuatan negara-negara. Ada yang membuat terus senjata nuklir seperti Korea Utara, membangga-banggakan diri. Kira-kira merusak manusia dengan dibuatnya senjata-senjata berat seperti itu, atau memaslahatkan manusia, memadaratkan manusia, lingkungan, dan yang lain-lain. Maka agama diturunkan oleh Allah untuk merubah dua hal bagi manusia. Karena agama ini diturunkan linnas, untuk manusia. Sebab manusialah dipilih oleh Allah sebagai khalifah fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi. Untuk apa? Membangun sistem kehidupan. Binatang ada di situ, makhluk yang lain ada di situ, lingkungan semua ada di situ. Manusia sebagai khalifahnya. Maka yang jadi khalifah itulah yang menjadi penentu kehidupan bumi ini. Maka Allah berikan agama. Jadi satu, untuk merubah pemikiran dan mentalitas supaya menjadi Allah dan akhirat oriented. Hidup kita berorientasi, beribadah kepada Allah dan berharap kepada akhirat. Dunia hanya alat dan sarana, bukan tujuan. Kalau jadikan tujuan, rugi. Udah dikumpul-kumpul asetnya, udah perusahaan di mana-mana, maut we. Ada satu sertifikat aja yang dibawa ke alam kubur. Paling dipaksa-paksa dibawa ke mana? Ke alam kubur, busuk. Berlaku enggak? Betapa rugi manusia menjadikan dunia dijadikan tujuan. Kok akan berakhir? Akan sirna dari kehidupan ini. Betapa bodohnya. Al-Quran turun, agama turun, memberikan pencerahan, merubah cara pandang, paradigma berpikir. Ada Allah, ada akhirat, ada pembalasan. Membuat orientasi hidup kita kepada Allah dan hari akhirat. Setiap tindakan, setiap ucapan, berhati-hati karena akan dipertanggungjawabkan. Kan ada pepatah ya, kalau kita terpleset kaki, paling apa yang terjadi? Ibu-ibu anu sepuh meripi di Sundaan gerak. Upami orang tikosewad. Tahu tikosewad ya? Tiga debut. Naon deui atuh? Tijalikeuh, tisereuleuk. Sunda meni seueur kitu nya. Perbendaharaanana naon deui? Tisorok. Ya. Cik apa yang terjadi? Paling ge bareuh ya. Diterapi itu ke depan ya. Ada terapi-terapi laki-laki, pria dan wanita. Diterapi insyaallah yang menyendol tuh ya. Komo kapungkur mah ya. Ngabaheum naon tah? Beas sareng cikur, puh disembuhkeun. Ya. Atawa nu sedek ieu teh langsung we. Jadi kalau terpeleset kaki, ya separah-parahnya ya, diurut ya, karena bengkak. Tapi kalau terpeleset lidah, terpeleset tulisan di media sosial, bisa ke penjara. Itu baru penjara dunia, apalagi penjara akhirat. Nih agama itu di situ fungsi-fungsinya. Supaya kita berhati-hati berucap, bertindak. Apalagi pengguna medsos. Di sini Bapak ada ditugasin, ada ustadz bagian ustadz online. Mana angkat tangan ustadz online? Ya alhamdulillah, bimbingan jamaahnya ada yang di Hong Kong, ada yang di mana kemarin di Amerika. Dengan kemampuan bahasa Inggris yang bagus. Saking luasnya sekarang dengan teknologi, jaringan, informasi. Jangan mensalahgunakan media sosial, teknologi yang Allah berikan kepada manusia. Yang kedua, merubah sikap dan tindakan. Jadi agama merubah yang kedua aspek sikap dan tindakannya. Sebab inilah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Ucapan dan tindakan kita. Dulu para sahabat di awal-awal disebut periode makiyah. Wah, masuk Islam tuh berat, tantangannya fisik dan psikis. Ada Bilal bin Rabah, di mana santri katanya ceritanya seorang yang bersuku Habsyi, kulit hitam legam, masuk Islam. Kemudian majikannya tahu kalau si hamba sahayanya itu yang bernama siapa? Bilal bin Rabah masuk Islam menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa risiko yang didapatkan? Boro-boro pujian, boro-boro sanjungan. Dijemur di tengah padang pasir yang terik, lalu dadanya dihimpit dengan batu panas. Supaya keluar dari mulutnya, keluar dari hatinya, keluar dari Islam. Supaya tidak ikut lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang terjadi? Keluar dari hati yang paling dalamnya, enggak takut, enggak panas. Enggak takut dengan ancaman dan siksaan majikannya, keluar dari mulutnya ahad. Allah itu Esa. Sekarang kita nyebut Allahu Ahad. Bersikoh enggak? Nih Bapak Ibu-ibu, zikir tadi dari subuh sampai isyrok. Ya. Ada enggak di luar? Mana nih yang nyebut-nyebut Allah? Lehernya putus. Ada yang gitu gak? Ada yang intimidasi gak? Gak ada. Alhamdulillah. Dulu awal sahabat masuk Islam, nyawa benar-benar taruhannya. Ancaman, siksaan, itu konsekuensinya. Nah, kita bersyukur kepada Allah, baca tasbih, tahmid, takbir, kalimat tahlil, ya, azan berkumandang di mana-mana. Saking banyaknya, ya, yang azan, yang ngerasa dipanggilnya cuma sedikit. Kalau ada azan rasa dipanggil oleh Allah atau dipanggil sama muazin? Jangan-jangan enggak tahu artinya lagi. Coba ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dipardukan salat 5 waktu di Madinah, sudah periode Madinah, bahwa salat dipardukan yang 5 waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Turun ayat itu. Setelah turun ayat itu berarti salat itu 5 waktu. Nah, untuk mengumpulkan di masjid, Nabi harus dengan apa? Ajak musyawarah. Kalau dengan beduk ada Yahudi, kalau dengan lonceng ada Kristen, ya, di gereja kan kleneng-kleneng-kleneng. Musyawarah sampai larut malam, tidur para sahabat. Setelah tidur, sholat subuh, kemudian beberapa sahabat dimimpikan oleh Allah, diajarkan kalimat azan untuk memanggil sholat berkumpul. Petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hayya ala sholat. Mari tegakkan sholat. Jadi mari, hayya, hayya. Kapan bahasa Sunda mah? Hayu, hayu. Atau ganti aja gitu ya. Kalau hayya belum tahu bahasa Arabnya, hayya apa hayya? Supaya paham ganti. Hayu urang sholat. Waduh, itu syariatnya gak kena walaupun isinya kena. Nah, harus kena dengan legal formilnya syariatnya. Hayya alas sholat. Artinya hayu urang sholat. Cek urang Sunda mah. Dipanggil oleh Allah supaya terus terjadi perubahan dua aspek tadi. Pikiran, sikap beserta tindakan. Gak bisa satu kali. Satu kali sholat gak akan terjadi perubahan. Diulang-ulang sholatnya, bahkan ditambah yang sunnah, ditambah dengan wirid, dijaharkan, dihopikan, disirkan. Tiada lain untuk merubah dua aspek tadi. Pikiran, sikap, dan tindakan kita. Waduh, jamaah sekalian, kalau benar-benar pikiran dan jiwa beserta seluruh panca indera kita, ucapan, pandangan, sikap, dan tindakan ini mengikuti bimbingan Allah, perhatikan catatan pentingnya. Gak usah nunggu nanti di surga. Di dunia Allah berikan kebahagiaannya. Sudah ngebuktikan apa belum? Ibu-ibu, santri, sudah merasakan apa belum? Ya. Ini masih alah, aduh, aduh, alah. Numpuk problem, masalah ini belum selesai, sudah datang lagi. Wiridannya teh alah, aduh. Datang musim hujan, hujan wae. Datang musim kemarau, kemarau wae. Suami di rumah wae, di rumah wae. Suamina nyaba lama nyari uang belum dapat-dapat. Wae deui wae. Eta si wae dicarekan wae. Nu mananya si wae teh? Pingin punya anak, didamba-damba, dikasih anak, riuh. Ke masjid susah, ngaji susah. Kenapa? Karena tidak dengan ilmunya. Kalau benar kita menjalankan agama, maka Allah akan bantu. Jadi agama itu bukan nunggu kebahagiaan di surga, tetapi di dunia Allah berikan hayatan thayyibah, kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini sebelum menikmati kenikmatan yang abadi. Sebab agama kita ajarannya komprehensif, lengkap, masuk ke seluruh luka-liku aspek kehidupan kita, dari urusan kecil sampai urusan besar. Cara berumah tangga, posisi jadi suami, posisi jadi istri, posisi jadi orang tua, posisi jadi anak, posisi jadi tetangga, semuanya diatur oleh agama. Maka Bapak Ibu sekalian, agama tidak memaksa, tetapi kita yang harus maksain diri. Catat, agama tidak memaksa, tapi kita yang harus memaksakan diri. Sepanjang tidak memaksakan diri, tidak akan terjadi perubahan jadi Islam KTP seumur hidup. Na'udzubillahimin. Atung kene. Kitu kene. Dilihat umur, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Atung kene. Kata siapa atung kene? Kata si kura-kura, kata si monyet. Santri sudah tahu enggak atung kene? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum dilanjutkan, mau dengar enggak? Dengar apa? Belum dilanjutin, mau suruh ke depan mau ya, siap? Belum beritanya, mau enggak? Ya, belum selesai pertanyaannya. Nah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, tahadus bin ni'mah itu diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ceritakan wahai Muhammad tentang nikmat-nikmat Tuhanmu, nikmat lahir, nikmat batin. Mau dengar enggak? Nah, baru ya. Gini jamaah sekalian. Perkembangan dakwah kita khususnya melalui stasiun TVRI nasional sudah 1 tahun. Alhamdulillah, dari Oktober kemarin yang baru lewat. Akan tetapi membuka layanan kita dengan pemirsa TPRI baru bulan-bulan ini, mencantumkan alamat kita yang jelas dan kontak person. Ya, ada kontak personnya. Jadi pemirsa bisa menghubungi. Bagaimana respon-respon mereka pemirsa TPRI? Dan alhamdulillah sudah 2 kali survei oleh pihak TPRI melalui lembaga independen mengenai rating, ya, rating tingkat jumlah pemirsa dari Serambi Islami yang dihadirkan 1 minggu setiap jam 5 dari Senin sampai Ahad. Maka alhamdulillah yang hari Jumat ratingnya nomor 1. Alhamdulillah, 2 lipat dibandingkan dengan subuh-subuh di hari yang lainnya. Itu bersyukur kepada Allah. Jadi Bapak sampaikan, akan semakin banyak murid-murid umum. Murid umum itu yang belum sempat talqin, tapi karena jauh, maka Bapak sampaikan itu murid awam atau murid umum. Nah, kita karena kontak personnya diserahkan ke kita oleh TPRI, karena kebanyakan yang merespon, bahkan banyak yang datang langsung ke studio. Iya, Pak, habis ceramah yang datang ini, datang itu, ya, pingin langsung datang. Termasuk juga dari pimpinan-pimpinan dan dewan pengawas TPRI sendiri. Ada yang pingin ditalkin, ada pingin insya Allah nanti kini ingin pada kesini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kini itu gedung-gedung sekolah dibersihkan, semua jadikan apa? Guest house, ya. Jangan guest house, nanti rumah banyak hantunya. Ngomong bahasa Inggris asal-asalan, salah lagi. Guest house katanya, rumah banyak hantunya jadinya. Guest house. Kayak bapak bilang, mau kemana? I want to mosque, mau ke masjid. Ada yang bilang, I want to mouse, oh mau ke, apa tuh? Tikus, mosque sama mouse, nah, beda sedikit. Jangan diwajar-wajar, wajarlah, jauh bedanya. Wajar atulah, kata orang Sunda sakit itu mah. Ih, kaditu mah kurang ajar. Maka kuopat wajib semua pengurus pilih. Nggak bahasa Arab, nggak bahasa Inggris. Tahun depan kalau mau bicara dengan bapak harus pakai dua bahasa. Kalau nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Murid pun begitu. Pokoknya kalau belum bisa bahasa tahun depan gini kok pak, pakai bahasa isyarat. Kalau nggak dipaksa kemampuan tuh nggak jadi-jadi. Ditolelir aja, dikasianin aja, dimaklumin aja. Gak gede-gede, gak dewasa-dewasa, kanak-kanak seumur hidup. Harus ada pemaksaan, harus ada sistem yang memaksa. Apa belajar di samping dakwah ke negeri-negeri maju dunianya, diajarkan oleh Allah melihat bagaimana memaksa negara kepada rakyatnya. Di Hong Kong, memaksa ya, sampai gak boleh pakai kendaraan di salah satu wilayah namanya Muiwo. Jadi kemana-mana jalan kaki, paling pakai sepeda atau beca di kayu. Mau yang tua, mau kanak-kanak, sehat-sehat. Gak ada polusi, alhamdulillah. Pemerintah memaksa kepada rakyatnya supaya sehat. Kalau gak dipaksa, ditolelir, kenwe, maklumen, gak dewasa-dewasa. Makanya harus ada sistem yang memaksa hawa nafsu kita. Malas, ngedul. Bapak sampaikan kalau ada pengurus, kalau masih ada yang malas, diopkan. Apa diopkan tuh? Diopkan mah terlalu lembut. Di apa? Dikaluarkan tuh. Diopkan. Ini lembut-lembut amat, diopkan. Dikaluarkan. Ngeganggu sistem soalnya. Kalau masih ada ngedul, malas karena tugas, sholat berjamaah susah, wiridan susah, nggak layak jadi pengurus, nggak layak jadi pengajar. Agama itu merubah, thoriqoh itu merubah pikiran tadi, merubah mental, merubah sikap. Sampai di mana tadi? Sampai? Oh, yang TPRI ya. Kok jadi ke Hong Kong segala ini. Nah, alhamdulillah setelah dibuka layanan kontak dengan pemirsa, banyak yang masuk dan enggak bisa terlayani, yang nelpon, yang apa tidak terangkat. Nah, mau dengar enggak bagaimana testimoninya? Ini sampel aja dah. Ya sampel aja dua atau tiga pemirsa yang menyampaikan harapan-harapannya ke Tarekat Indonesia. Mana petugasnya coba? Nah, bacakan coba. Ya, supaya menjadi motivasi kepada kita. Ya, tiga saja coba sebutkan siapa namanya, dari mana, gimana harapan-harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami bisa mengikuti kajian ini. Meskipun lewat TV, kami bersyukur sekali. Terutama saya pribadi, semoga saya senantiasa mengikuti atau mempelajarinya. Perkenalkan, nama saya Haji Mutiara, Haji Rusman Nasrun, tinggal di Samba, Kalimantan Tengah. Semoga bisa mengikuti terus sebelum ajal menjemput. Kemudian lagi, ini dari Maluku, Saya Hasan Matdoan dari Kota Tual, Maluku Tenggara, ikut acara Serambi Islami dan utamanya kajian tasawuf ini. Selanjutnya, kami pribadi sangat tertarik dengan pengajian tasawuf via TPRI setiap Jumat pagi oleh Syekh Muhammad Fathur Rahman yang kami ikuti baru beberapa kali. Mohon bantuannya, info adakah buku yang dapat kami beli tentang tasawuf tersebut agar kami dapat melengkapi materi ilmu yang kami terima tersebut. Terima kasih Pak Nur, 71 tahun dari Kalimantan Timur. Selanjutnya dari Endang Syarif, sebuah sejarah baru telah dimulai di Indonesia. Kebangkitan Islam yang diawali dengan dibukanya kajian tasawuf oleh seorang mursyid bagi semua kalangan. Tentu tidak mudah karena akan banyak halangan, tapi banyak tersentak, tersadarkan oleh kajian Islam dari sudut kesempurnaan akhlak yang lemah lembut. Saya merasa bangga dan salam hormat kepada beliau. Semoga selalu sehat dan tidak merasa lelah terus-menerus melayani umat. Kalau dibacakan semua, 3 hari 3 malam. Ya, nah itu sampel-sampel respon dari umat Islam yang jauh sekali. Dan alhamdulillah untuk TVRI ini yang paling luas jaringannya, bisa lewat internet, bisa lewat parabola, dan bisa lewat antena di seluruh provinsi di Indonesia. Ya, bahkan kemarin dipinta lagi tawaran untuk mengisi di TVRI DKI Jakarta. Ya, pingin khusus full diisi oleh Bapak. Aduh, bingung gimana ini. Bisa dipotokopi gak Bapak ini? Jadi banyak ya yang meminta untuk mengisi kajian-kajian khusus tasawuf ini. Nah, maka oleh sebab itu kepada semua jamaah, jadi untuk terus meningkatkan keilmuan kita dan amaliyah kita, termasuk bagi pengurus, para ustadz, para ajengan, sebab tasawuf dan tarekat inilah yang akan menjadi harapan besar dari umat Islam yang lainnya untuk ingin lebih dekat dan mendalam lagi apa yang diajarkan di tarekat Idrisiyah ini. Jadi ruang lingkup dakwah kita sudah semakin luas, sehingga Bapak membutuhkan SDM-SDM yang benar-benar menguasai ilmunya dan amaliyahnya, sebab tasawuf bukan hafalan. Tapi tasawuf adalah penghayatan. Kalau yang menyampaikannya baru hafal, maka tidak akan kena. Maka dengan penghayatan yang mendalam, buah dari ilmu dan amal, keyakinan yang kuat, maka akan dimampuhkan oleh Allah menyampaikan materi-materi kajian dari hati akan masuk ke dalam hati kembali. Jadi tantangannya semakin kecil semakin besar. Semakin besar. Sehingga lembaga kita sebagai supporting dari tarekat, baik itu pendidikan, ekonomi, kepemudaan, peranan wanita, kemasyarakatan, ini semua harus semakin kuat. Untuk apa? Melayani umat yang semakin luas. Jadi diperhitungkan ke depan bisa jadi apa sebulan sekali di sini. Sekarang aja udah 5 hari, seminggu, ya. Terus-terusan. Nah, maka kegiatan-kegiatan di pusat ini dengan tugasnya masing-masing ada di bidang dakwah, di bidang pendidikan, ekonomi, kepemudaan, semua harus bergerak. Semakin cerdas, semakin dewasa dengan bimbingan Islam yang diselenggarakan di tarekat ini. Ya, masuk kepada jamaah-jamaah, semua harus punya tanggung jawab. Sebab dengan dakwah maka Nabi menyatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan, menyampaikan, bisa menunjukkan dengan lisan, oral atau verbal dengan tindakan terhadap ayat-ayat Allah, maka baginya mendapatkan pahala yang sama. Jadi kalau kita menyampaikan kepada 1000 orang, 1000 orang itu tercerahkan, mengikut ajaran Allah dan Rasulnya, maka yang 1000 akan diberikan kepada kita pula. Tanpa dakwah, hanya apa yang dilakukan oleh kita sendiri saja. Rugi enggak? Nah, jadi dakwah kita harus semakin gencar. Setiap diri harus punya dimensi dalam diri kita, dimensi sebagai da'i yang menyampaikan ayat-ayat Allah. Jangan yang disampaikan barang aja, ya, ibu-ibu, barang aja yang didakwahkan tuh. Barang apa? Barang dagangan. Yang utamanya barang Allah yang harus disampaikan itu. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah barang Allah, produk Allah itu yaitu agama mahal. Ala inna sil'atallahi aljannah. Sesungguhnya yang mampu bertransaksi dengan produk Allah, dengan agama, maka sud ya, mendapatkan bagiannya. Nah, alhamdulillah akhir tahun bulan ini mana yang akan diwisuda? Angkat tangan yang akan diwisuda. Ajengan-ajengan udah 40 tahun, 50 tahun ku apa dikuliahkan. Ada berapa puluh? Coba angkat tangan, pengen lihat. Allah. Mana? Angkat tangan, ustad, ustadah mana? Yang akan diwisuda. Aduh, alhamdulillah ya. Enggak mimpi-mimpi mau diwisuda. Mana? Ustad Iim, Ustad Kamil, mana lagi? Ustad Iib, Ustad Jalal. Ajengan Jalal, Ustad Jalal. Ya. Alhamdulillah, ikut kuliah. Insyaallah tanggal berapa wisudanya? 29, berarti sehari sebelum kini. Waduh, sebelum kini sudah diwisuda. Alhamdulillah. Mana yang paling sepuh? Coba angkat tangan yang akan diwisuda. Ajengan dari cinta. Waduh, ajengan Saifuddin. Ya, berapa umurnya? 50. Alhamdulillah. Mana lagi yang dari Cidahu? Ciakar. Jadi ustad-ustad sekarang minimal S1. Jangan esteler. Jadi ustad di zaman sekarang ini minimal S1. Minimal S1. Jangan sampai esteler nanti. Kenapa? Kehidupan terus bergerak. Kemajuan terus bergerak. Sains dan teknologi semakin berkembang. Jangan sampai dijadikan, dilandi sebagai ustad gaptek. Apa ustad gaptek tuh? Gagap teknologi. Pegang komputer gimana gitu ya. Salah mijit atau menjelegur gitu. Jadi sudah kewajiban untuk menambah ilmu. Dan menambah ilmu itu tidak melihat umur. Maka apa lihat? Jangan lihat umur. Sekarang yang sudah jadi pengurus usia itu pun ikut kursus bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ya, jangan are ringgis dan makan urap. Jadi paham bapak-bapak ibu, 1 tahun ke depan kalau bicara dengan Syekh Akbar harus pakai bahasa, kalau enggak Arab, Inggris. Boleh Perancis juga. Peranakan Cisayong. Nah, ini memotivasi, apa investasi. Ya, kalau enggak berinvestasi dari sekarang enggak bisa-bisa. Ya. Nanti datang tamu dari ya, kemarin rencana mau datang tamu dari New Zealand. Ya. Jadi kabar Idrisiyah di Indonesia ini semakin dikenal ke Maroko, ke ke Manchester, bukan sepak bola saja. Jadi dua bahasa dunia, di barat bahasa Inggris, di timur bahasa Arab. Jadi dua bahasa itu menjadi dua bahasa, dunia Islam dan dunia umum. Nah, bagi yang sepuh-sepuh mah gak apa-apa, pakai bahasa Perancis saja. Peranakan cis sayong, pakai Sunda. Tapi yang generasi muda, waduh, harus menguasai minimal satu, apa mentolerir minimal satu. Kalau nggak ngambil Arab, Inggris. Kalau nggak Inggris, Arab. Siap semua? Karena insya Allah semakin banyak tamu, bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, jadi Islam itu terus melakukan perubahan-perubahan dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek. Maka di lingkungan kita, oh, ingin menjadi percontohan bagi jawiah-jawiah, kebersihan masjidnya, pemeliharaan fasilitas umumnya, ya sendal juga harus parkir, jangan berserakan, ya. Jadi kalau masuk ke masjid, parkirkan, jangan mobil saja dan motor, sepeda apa, sendal pun harus parkir. Parkirnya kemana maliknya? Ke sana, parkirkan. Jadi nanti kalau pas pulang tinggal pakai gitu. Siap semua? Wujudkan. Itu nilai Islam, tertib, rapi, sehat, itu nilai-nilai ajaran Islam. Banyak orang memahami Islam itu hanya sholat saja, hanya puasa saja, zikir saja, parsial. Parsial itu sepotong-sepotong. Harus terintegrasi dan komprehensif. Jangan ada satu urusan kecil dianggap sepele tanpa bimbingan dan ajaran nilai Islam. Ya, ibu-ibu rapi gak sendalnya? Awas dikontrol ya, acak-acakan. Ya, di kobong harus rapi. Di mana-mana harus rapi. Kedua, Allah mengajarkan tiap pagi Pak lari tuh. Habis sholat isyrok setengah jam, lari muter di situ 33 keliling. 33 investasi sehat. Gak kerasa 33 tiap pagi cuma setengah jam. Coba nanti 3 bulan berikutnya, 4 bulan berikutnya, maka tubuh kita akan sehat. Kenapa? Dipenuhi kebutuhannya. Tubuh kita butuh olahraga. Kalau dulu ya, tahun 80-an, tahun 70-an ke sana, enggak olahraga pun fisik kita sudah sehat. Mau ke pasar, jalan kaki. Mau ke kebun, 1 kilo, 2 kilo, jalan kaki. Bahkan sepatunya nyeker. Mau ke tetangga, jalan kaki. Jadi gerak fisik kita sehat. Maka umur 70 tahun, 80 tahun, masih apa? Masih sehat. Banyak orang sekarang usia 50 sudah pakai itek. Iteknya 1 tambah 2. Iteknya tambah lagi jadi 4. Kenapa? Karena tidak menjaga kesehatan jasmani. Maka coba Allah ngasih contoh, sehat jasmani rohani. Mau enggak? Jam 3 bangun. Tahajud 8 rakaat, witir 3 rakaat. Ya. Subuh berjamaah, wirid. Habis isyrok keliling. Setengah jam gratis. Gratis enggak? Gratis. Olahraga gratis apa? Lari. Cuman saputeran 100 ribu gitu. Ya, kalau futsal mah bayar per jamnya. 150 ribu, 300 ribu, lari gratis. Tuh, di depan masjid. Ya, manfaatkan halaman masjid. setengah jam, 33 putaran, investasi sehat jasmani kita. Wirid, subhanallah 33 kali, tahmid, takbir, tahlil, investasi rohani kita sehat. Enggak alah aduh wae. Ya, enggak gerutu saja. Sehat rohani, sehat jasmani. Jadi semuanya sudah dikasih contoh, tinggal tergantung murid. Jadi murid atau jadi meron. Ada panahan tuh tambahannya. Yang murah lari. Jangan sampai ada murid yang ngedul PS dul, dul PS dul, ngedul. Itu bukan murid tapi meron namanya. Kalau murid, kalau muslim, rubah pikiran, rubah cara pandang, rubah cara sikap dan tindakan ke arah yang positif, akhirat dan Allah oriented orientasinya. Sehat jasmani, sehat rohani, siap bertempur. Siap bertempur enggak? Medan perang. Medan perangnya bukan bawa pedang. Yang Bapak tugasin di bidang tulis-menulis, jihad medan perangnya adalah dengan pena. Mana yang tugasin dengan pena tuh? Ya, di Markom tuh. Marketing dan komunikasi. Ada jihad dengan ilmu, para pengajar, para da'i, para ustad, ustadah. Ada jihad dengan lapangan ekonomi, di divisi ekonomi. Jadi medan perang kita, jihad kita sekarang ini, jihad yang lengkap. Semua yang ditugaskan, semua murid, jangan sampai ada yang ketinggalan berperang di jalan Allah. Jangan ada yang ngedul. Ini mah ngedul di papanggul weh. Kata si ngedul teh segede kumaha tuh. Pengin tahu apa mana si ngedul nah kan dia. Aya sugan teh si ngedul teh nya jelek orang gitu. Aya pek teh itu si hawa nafsu. Ka masjid deket hiih mi hese. Tugas banyak diabaikan. Kalau masih ada yang gitu diopkan, diopkan dipecat. Kalau diopkan terlalu lembut. Waduh, itu koruptor, senyum-senyumnya dipoto. Coba bangsat negara tuh. Mending disebut bangsat negara, mending disebut koruptor. Kalau pingin jera, jangan disebut koruptor, bangsat negara. Supaya apa? Sebab begitu ajaran Islam, ada takjir. Apa takjir itu? Dikelilingkan tuh kalau ada yang berbuat jahat, yang termasuk kriminal itu. Jangan disembunyi-sembunyikan. Supaya jadi kapok dan pelajaran bagi yang lainnya. Mending dihukumi di akhirat, mending dibersihkan di dunia. Ini mah pingin tadi toleransi, dimaklumi. Cik yang dimaklumi teh anak kecil, orang dewasa. Anak kecil nangis apa lu lompatan di masjid? Oh, maklum anak kecil. Jangan pingin dimaklumi. Ini mah sudah salah, masih dimaklumi, gitu keneh, gitu keneh. Didikan dalam Islam tuh gak harus lembut semua. Sekali-kali ada yang kasarnya. Ya, seperti misalnya di dalam hukum fikih Islam itu ada rajam bagi yang berbuat zina. Az-zaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin min huma mi'ata jaldah. Wanita yang berbuat zina dan laki-laki yang berbuat zina, maka dijilid. Dijilid itu apa? Dicambuk 100 cambukan. Sambil diperlihatkan, dipertontonkan di hadapan publik supaya menjadi pembelajaran. Itu tuh kasih sayang Allah bagi yang beriman. Supaya apa? Jadi pelajaran. Kalau dibiarkan, nanti enggak jadi peringatan dalam kehidupan ini. Itulah hebatnya ajaran Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh siapa? Allah. Allah yang membuat hawa nafsu manusia. Allah yang menciptakan hati. Maka Allah pula yang memberikan petunjuk, petunjuknya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, supaya Islam itu menjadi kekuatan, maka harus ada imam, ada pemimpinnya. Sebelum ada imam, Islam tidak bisa memaksa. Tapi ketika ada imam dan umat ini berbaiat, bersumpah setia mengikuti bimbingannya, baru di situ Islam ada memaksa. Memaksa bagi yang zina dengan rajam, yang meminum khamar dengan cambukan. Jadi memaksanya itu setelah Islam ada imamnya, ada yang memimpinnya, dan umat mau mengikuti bimbingannya dengan berbaiat kepada imam di dalam Islam. Baru Islam itu bisa memaksa. Amar ma'ruf nahi mungkar menjadi berjalan. Sepanjang tidak ada, maka Islam tidak bisa memaksa. Kenapa? Tidak ada komitmen. Inilah hebatnya ajaran Islam. Jadi baiat itu komitmen. Siap untuk dipimpin. Siap untuk dihukumi dengan ajaran-ajaran Islam sebagai bentuk kasih sayang dari Allah. Nah, ini semakin banyak jamaah ya, yang mengikuti kegiatan ya, bahkan insya Allah minggu depan di Pare-Pare. Ya, Pare-Pare kampung halamannya Pak Habibie. Insya Allah ya, wali kota yang menjadi sohibul hajatnya, Pemkot Pare-Pare yang akan jadi sohibul hajat Tabligh Akbar yang diliput oleh TVRI nanti ya, untuk acara Indonesia Harmoni. Ya. Nah, semakin banyak otomatis kualitas kita sebagai murid yang generasi yang awal ini sebagai as-sabiqunal awwalun kalau di zaman Nabi. Ya, yang pertama jadi murid harus menjadi apa? Menjadi contoh sekaligus bisa membimbing dan menyampaikan pesan-pesan ajaran Islam lewat tarekat Idrisiyah. Jangan sampai jadi murid sudah 30 tahun ditanya apa itu Robitoh? Enggak bisa ngejelaskan. Apa itu silsilah? Enggak bisa ngejelaskan. Rugi gak? Rugi, cuma ceritanya aja puluhan tahun jadi murid. Jadi kita tingkatkan kualitas ilmu dan kualitas amal. Hanya dengan ilmu, iman berbuah jadi amal, derajat akan ditinggikan oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat kepada orang yang beriman di antara kalian, kemudian berilmu, iman dengan ilmu berbuah amal, produktivitas, karya yang layak diterima oleh Allah sehingga derajatnya ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik derajat di dunia, terutama derajat di akhirat ya. Nah, itulah jamaah sekalian materi kajian di pengajian Arba'in ini. Fungsi Islam adalah untuk merubah dua aspek. Pertama adalah ranah atau aspek pikiran beserta mental. Yang kedua adalah aspek tindakan kita. Evaluasi oleh setiap diri kita. Apakah sudah terjadi perubahan-perubahan pemikiran di mana pemikiran dan cara pandang kita adalah akhirat oriented atau masih dunia oriented? Apakah masih dunia tujuan kita atau sudah berubah menjadi Allah tujuan hidup kita? Yang kedua, lihat tindakan-tindakan kita. Evaluasi oleh diri kita. Apakah ucapan dan tindakan kita sudah mengikuti aturan Allah, bimbingan Allah dan Rasulnya atau belum? Inilah PR kita sampai kita semua menghadap pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah sekalian, karena zikirnya tadi sudah apa? Ba'da subuh sampai isyraq, maka tentu untuk ya, akhirnya kita akan berdoa kepada Allah. Mau berdoanya? Ya, insyaallah jamaah sekalian apa ingin semakin berbobot kegiatan program demi program kita, maka dialih dari jam 3 kita tahajud berjamaah ya, yang jauh itikaf di sini dari hari Sabtu kemudian ikut sholat subuh berjamaah, wirid sampai isyrok, ngaji, dan insya Allah kita tutup dengan sholat duha. Mari pejamkan matanya, hadirkan hatinya, kita akan munajat kepada Allah. Betapa terevaluasi oleh cahaya Allah ilmu yang disampaikan. Ilmu kita masih sekali banyak kekurangannya, banyak yang tidak diketahuinya. Tindakan dan amal kita ternyata masih banyak kekurangannya. Sholat kita masih banyak lupanya, apalagi di luar sholat. Mari kita sebelum berdoa, kita introspeksi terlebih dahulu, muhasabah terlebih dahulu, supaya semakin bangkit kesadaran kita untuk menghadap kepada Allah, untuk memanfaatkan sisa umur kita yang tinggal hitungan hari, tinggal hitungan minggu atau bulan lagi bagi setiap diri kita. Maka jamaah sekalian, hadirkan hatinya, belajar kita musyahadah. Hati ini bolak-balik, gurak-gerik, baru ingat lupa lagi. Baru lurus, bengkok lagi. Bahkan sering dikuasai oleh hawa nafsu, syahwat. Betapa ruginya kita. Latih, mujahadah, riyadhah. Didik hawa nafsu kita. Riyadhah, kembangkan potensi hati kita dengan zikir tersambung kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiin gharu dhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami. Ya Rabb, ampuni seluruh kemaksiatan-kemaksiatan kami. Kami banyak melalaikan perintah-perintah-Mu. Bahkan kami berani melanggar larangan-larangan-Mu, Ya Rabb. Ya Rabb, bersihkan seluruh dosa-dosa kami. Dosa lahir maupun dosa batin kami. Dari mulai balik sampai pagi hari ini, Ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ibu yang telah mengandung dan melahirkan begitu banyak pengorbanan. Orang tua yang terus membesarkan, mendidik. Dan ada di antara kami orang tua yang sudah pulang ke alam barzah. Jadikan alam barzahnya radhatun min riyadil jannah. Taman-taman surga yang membahagiakan mereka, Ya Rabb. Kami belum sempat berbuat baik kepada mereka. Ya Rabb, bimbing kami, pastikan setiap langkah ada dalam cahaya-Mu. Setiap langkah ada dalam thariqah. Setiap langkah ada dalam bimbingan-Mu. Mampuhkan kami, Ya Rabb, untuk mengisi lembaran demi lembaran. Entah tinggal berapa hari lagi. Entah tinggal berapa minggu lagi sisa umur kami, Ya Rabb. Yang pasti, ajal telah ditentukan bagi setiap diri kami. Ya Rabb, jadikan kematian kami kematian yang indah, kematian husnul khatimah. Di mana saat jiwa Engkau bersihkan dari seluruh dosa. Di mana saat jiwa Engkau tenangkan damai bersamamu. Di mana Engkau jadikan jiwa kami ridho dan diridhoi oleh Engkau, Ya Rabb. Jadikan kematian yang indah. Jadikan kembali orang tua kami, saudara-saudara kami, mendapatkan kematian yang dirindukan oleh para nabi dan para wali-wali. Kematian di mana lisan ini mengakhiri dengan kalimah La ilaha illallah. Ya Rabb, jauhkan kami dari kematian yang membahayakan, kematian su'ul khatimah. Di mana jiwa sedang asik dengan kesenangan dunia dan syahwat dunia. Di mana jiwa sedang bergelimang dalam kemaksiatan dan dosa. Jauhkan kematian su'ul khatimah dari diri kami, dari keluarga kami dan saudara-saudara kami, Ya Rabb. Rabbana wasi'alaina arzaqona fi dunyana. Wala tahjubna biha an ukhrana. Ya Rabb, limpahkan rizki yang luas, yang barokah. Engkau bukakan keberkahan pintu langit dan pintu bumi. Jadikan rizki yang luas untuk bekal dan sarana ibadah dan dakwah kami. Ya Rob, cabut hubud dunia dari hati kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, jadikan kami sebagai pemimpin dalam keluarga kami. Mampuhkan kami membimbing dan membina keluarga kami dengan agamamu. Jadikan ya Rob istri-istri kami yang solehah. Jadikan ya Rob anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bertakwa, yang akan menggantikan kami di saat kami berbaring di alam barzah. Kami sudah di alam kubur, ada anak cucu kami yang menggantikan ibadah, yang menghidupkan masjid, yang memamurkan masjid, yang sujud dan ruku kepadamu ya Rob. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rob, mumpung kami masih hidup di dunia, pelihara keimanan kami ya Rob. Jaga keimanan kami ya Rob. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang selalu mendapatkan petunjukmu. Jadikan di alam kubur kami, engkau sertakan dengan para nabi, siddiqin syuhada solehin. Ya Rob, ketika engkau kumpulkan semua manusia di mahsyar, yang berkelompok-kelompok, yang bergolongan-golongan, yang berbeda-beda derajat, ya Rob, kumpulkan kami tepat di bawah benderanya Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami di kelompok para nabi, para ulama, syuhada solehin. Ya Rob, tetapkan dalam kepastian kami adalah orang-orang yang menjadi yang layak menempati surga. Jadikan kami orang-orang yang layak menjadi ahli surga. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jemaah sekalian, sebelum salat duha, musafahah itu penting ya. Pengin tahu hadisnya? Nabi bersabda, hadis ini ditulis oleh guru kita Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi dalam kumpulan, dalam majmu'nya. Sabda Nabi, man sofahani aw sofaha man sofahani wajabat lahu al jannah. Barang siapa yang bermusofahah langsung denganku. Siapa yang bermusofahah langsung dengan Nabi? Mubasyarah. Para sahabat. Musofahahnya benci atau karena cinta? Para sahabat musafahah, bahkan takbilul yad, mencium tangan Nabi, bahkan takbilur rijl, mencium kaki Nabi. Saking apa? Cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sahabat, beberapa sahabat di mana keringet Nabi ya, dalam satu peperangan Tabuk, Nabi berkeringet lagi tidur di apa? Di seka oleh sahabat namanya Ummi Sulaim. Setelah keringat Nabi ada di kain, lalu dimasukkan keringat Nabi ke dalam botol. Lalu si Ummi Sulaim itu mewasiatkan kepada anaknya, "Hei Ananda, kalau aku mati, tolong botol ini masukkan ke dalam lubang lahatku walaupun keringat Nabi sudah tidak ada di dalamnya. Biar botol ini yang pernah di dalamnya ada keringat Nabi menyertaiku di alam barzah, di dalam lubang lahatnya." Ada sahabat juga ketika Nabi bercukur, berkumpul dan memperebutkan rambut Nabi. Ada sahabat di mana saking cintanya kepada Nabi ketika perang, rambut Nabi itu tidak pernah ketinggalan, dibawanya. Dan atas izin Allah, dia tidak mati di medan perang. Ada juga sahabat di mana ketika Nabi berwudu, maka bekas air wudu Nabi itu diusap-usap ke muka dan ke dadanya. Maka para ulama menyebutkan itulah tabarruk, namanya apa? tabaruk. Tabaruk itu mengambil berkah dari Nabi sampai keringetnya. Saking iman dan cinta, betapa besarnya jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencium tangan Nabi, takbilul yad. Jangan sampai ada yang mencium tangannya sendiri. Cium tangan, tapi yang dicium tangannya sendiri. Nah, itu gak tahu ilmunya itu. Cium tangan, tapi yang dicium tangan siapa? Tangannya sendiri. Udah, cium-cium sendiri. Jadi ada ilmunya semua, ada hadisnya. Lanjutkan hadis tadi. Man sopahani, barang siapa yang bermusopahah denganku. Musopahah yang mana lagi? Musopahah ketika berbaiat kepada Nabi. Jadi ketika Nabi, ketika sahabat berbaiat, maka para sahabat bermusopahah dengan Nabi. Atau Nabi itu sayang bukan hanya kepada umat yang sehidup dengan beliau, sayang juga, cinta juga kepada seluruh umatnya sampai hari akhir zaman. Nabi melanjutkan hadisnya, atau sopahaman sopahani, atau dia bermusopahah tidak langsung dengan Nabi, bermusopahahnya itu dengan orang yang orang itu bermusopahah dengan Nabi. Siapa? Tabiin bermusopahah kepada sahabat. Terus sampai hari kiamat. Siapa yang bermusyafah dengan orang ini bermusyafah dengan orang ini, orang sampai ke Nabi. Maka dalam proses baiat ada musyafah. Nah, Bapak bermusyafah dapat istihlap dari Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan, beliau dari Syekh Akbar Muhammad Dahlan, beliau dari Syekh Abdul Fatah, beliau dari Syekh Ahmad Sharif As-Sanusi, beliau dari Syekh Muhammad Al-Mahdi, beliau dari Syekh Muhammad Ibni Ali As-Sanusi, sampai kepada Rasulullah SAW. Itulah makna dari hadis itu, betapa kasih sayang Nabi untuk seluruh umatnya. Bagi yang mau atau tidak mau? Bagi yang mau. Jadi itu keutamaan bermusyafa. Apa yang akan diberikan? Nabi menjelaskan di akhir hadisnya, wajabat lahu al-jannah. Wajib baginya adalah surga. Atau wajabat lahu syafaati, wajib baginya syafaatku. Nah, untuk ibu-ibu, ya cukuplah musyafah dengan istri-istri bapak. Sama dengan musyafah dengan guru. Ada mana ibu-ibu yang Syekh Akbar Muhammad Daud Dahlan mana? Masih ada. Ibu-ibu Syekh Akbar Muhammad Dahlan mana? Tinggal berapa lagi? Ibu Nunung sama Ibu Holly mana? Ya, saking padadet jadi nggak kelihatan. Nah, sama itu bermusyafahah dengan guru. Kemudian musyafahah dengan sesama ikhwan, dengan sesamamu murid. Ini pun diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa sesama muslim bermusyafahah, maka malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Ini mah udah sama guru, kabur aja. Jangan begitu, musyafahah itu harus tuntas. Kecuali ada hajat. Hajat kemana? Aduh, daripada nanti ya, besi beser di masjid, nanti ada supis dimarahin. Nah, boleh itu. Jadi musyafahah sampai tuntas. Musyafahah kepada guru, ibu-ibu kepada istri guru, musyafahah kepada sesama ikhwan, maka di situ keutamaan-keutamaan. Supaya apa? Ukhuwah persaudaraan kita semakin kuat. Jangan musyafahah itu asal apa? Asal antel kata orang Sunda. Ulah asal antel itu musyafahah itu ya. Biar menunjukkan apa? Saudara kita ini. Pingin banyak saudara, pingin banyak musuh. Gitu. Satu aja bermusuh mah, satu aja kebanyakan. Ya, kalau saudara 1000 kekurangan. Nah, kita membangun nih persaudaraan. Hablum minallah, hablum minannas. Gitu ya. Siap semua? Gitu. Tunjukkan bahwa kita adalah bersaudara. Ya, beda sukunya, ya beda bahasanya, tapi tujuan kita adalah satu kepada Allah. Allah yang mempersaudarakan kita.